بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita telah menyelesaikan kemarin Al-Ghadab wa Ilajuh dari kitab Kutuf min Samail Muhammadiyah. Sekarang kita masuk min mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mu'jizat-mu'jizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Sebelum kita melanjutkan min mu'jizatir rasul, kita balik dulu poin yang kemarin kita lewati di halaman 56 di poin yang ke-13 kana la yudfa'u anhu an-nasu wa la yudrabu anhu sahih rawahu Tabrani. Baik, ini dari sahabat Ibnu Abbas tatkala orang-orang bertanya kepada beliau, mereka menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawafa bainas safa wal marwah. Rasulullah itu tawaf ini sa'i antara Safa dan Marwah ala ba'irin, di atas unta beliau. Wa anna dzalika sunnah. Dan itu termasuk sunnah. Ini sunnahnya kalau sa'i itu naik kendaraan. Maka Ibn Abbas beliau menyatakan shadaqu wa kadzdzabu. Apa yang mereka sampaikan bahwasanya Rasulullah itu sa'i Safa dan Marwah dan naik kendaraan dan itu hukumnya sunnah. Beliau menyatakan shadaqu, mereka benar, wa kadzdzabu, dan mereka dusta. Qala qultu ma shadaqu wa ma kadzdzabu. Mereka nanya apa yang mereka benar itu dan apa yang mereka dusta. Qala shadaqu, mereka benar, tawafa ala ba'irin. Benar, Rasulullah itu tawafnya ini sa'inya di atas ba'ir. Di atas tunggangan beliau. Wa kadzdzabu, dan mereka itu dusta, laisat bisunnah. Itu bukan termasuk sunnah. Bukan termasuk sunnah, maksudnya dianggap kalau sa'i itu sunnahnya naik tunggangan. Itu dusta itu. Maka beliau jelaskan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudfa'u anun nas. Ini baru lafaz yang dinukil di sini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yudfa'u anun nas, manusia tidak dihalau dari beliau. Wala yudrabu andu, dan manusia tidak dipukul mundur, maksudnya Rasul itu membaur dengan para sahabatnya. Bukan enggak boleh dekat-dekat dengan Rasulullah kayak para raja harus dikawal, enggak boleh sembarangan orang dekat dengan Rasul, tidak demikian. Itu maksudnya la yudfa'u anhu nas wa la yudrabu anhu. Beliau membaur dengan para sahabatnya. Naam. Fatawafa 'ala ba'irin, kenapa beliau sa'inya tawafnya di atas kendaraan, di atas unta beliau? Liyasma'u kalamahu, agar manusia yang ikut haji bersama beliau itu mendengar apa yang diucapkan Rasulullah karena di atas. Wa yarau makanahu, agar mereka melihat tempatnya Rasulullah. Itu tujuannya. Kenapa beliaunya kok naik kendaraan? Bukan enggak pengen berbaur dengan para sahabatnya, biar jauh dari sahabatnya, tidak. Tapi beliau sengaja naik kendaraan tatkala tawaf, tatkala sa'i, agar orang-orang bisa melihat ibadahnya Rasulullah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dimaksudkan. Tidak ada orang yang dijauhkan dari Rasulullah, dihalangi untuk berjumpa dengan Rasul, tidak ada. Nah, wala yudfa'u anhu nas wala yudrafu anhu. Tidak ada orang yang dihalau dari beliau, bahkan beliau membaur dengan kaum muslimin. Adapun beliau kok naik kendaraan tatkala menjalankan ibadah ini, biar mereka melihat, dan beliau mereka mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu maknanya. Sekarang kita masuk lagi, minal mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'jizat, sesuatu di luar kebiasaan yang terjadi pada para rasul dan juga para nabi. Disebut mu'jizat, sesuatu yang di luar kebiasaan yang terjadi di kalangan para rasul atau juga para anbiya. Jika itu terjadi di kalangan selain rasul, maka itu namanya karomah. Baik. Min mu'jizatir rasul. Ini sebagian, dibawakan sebagian. Beliau contohkan dua. Ya. Dan mu'jizatnya beliau banyak sekali. Beliau kasih contoh sini dua. Yang pertama, An Abdillah bin Mas'ud qala, kunna na'uddul ayati barakah. Anggap al-ayat itu mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kami menganggap mukjizat itu adalah barokah. Wa antum ta'udunaha tahwifan, dan kalian menganggap mukjizat itu tahwif. Tahwif itu sesuatu yang menakutkan, yang akan membinasakan. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, kata Ibnu Mas'ud, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Faqalal ma'u, dan sedikit air. Ar-Rasul di sini, Muhammad bin Jamil Zainu di sini, apa yang beliau bawakan hadis di sini itu di ringkas ya, sehingga lafaz qala itu jarang ditulis. Dan juga Rasulullah itu menggunakan alif lam ar-rasul. Ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubu li fadlatan min ma'in. Kata beliau, carikan untukku sisa dari air. Kalau ada sisa dari air, carikan, bawakan. Beliau minta sedikit air. As-sahabatu yaji'una bi'ina'in, para sahabat mereka datang dengan membawa bejana fihi ma'un qalilun, bejana yang di dalamnya ada air yang sedikit. Fayudhilu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yadaw fil ina, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa beliau memasukkan yadahu, tangan beliau, fil ina, di bejana itu yang berisi sedikit air. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, hayya ala tahur al-mubarak, hayya, ayo. Ala tahur, atau di sini adalah air. Ayo ke air yang dibarokai. Wal barakah minallah. Barakah itu datangnya dari Allah. Jadi beliau minta dibawakan air. Para sahabat membawa bejana yang di dalam sedikit air. Beliau masukkan tangannya di situ. Dan beliau memanggil para sahabatnya untuk menggunakan air itu. Beliau menyebutkan at-tahur al-mubarak, air yang dipakai untuk bersuci. At-tahur al-mubarak, yang dibarokai. Wal barokah minallah. Dan barokah itu dari Allah. Barokah itu suatu yang mencukupi. Qala Ibnu Mas'ud, laqad ra'aitul ma'a. Sungguh-sungguh aku melihat air yang ba'u min baini asabi'ir rasul, memancar di antara jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat beliau. Tangan beliau tatkala setelah ditelupkan di dalam bejana yang berisi sedikit air, kemudian memancarkan air di sela-sela jari jemari beliau. Walaqad kunna nasma'u, dan sungguh-sungguh kami mendengar tasbihat ta'am, makanan itu bertasbih, wa yu'kalu, dalam keadaan makanan itu sedang dimakan. Makanan sedang dimakan itu mengucapkan tasbih, yang tasbihnya bisa didengar oleh para sahabat. Ini kejadian lain ya, enggak berbarengan dengan memancarnya air dari jari-jari beliau. Baik, rawahul Bukhari. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jari-jari beliau baik memancarkan air. Dalam riwayat yang lain disebutkan tawaddu bismillah. Tatkala memancarkan air boleh disebutkan tawaddu, berwudulah bismillah, dengan menyebut nama Allah. Naam. Tawaddu bismillah. Baik. Ini mukjizat yang pertama. Kemudian yang kedua. Wa Imran bin Husain qala sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa ashabuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengadakan perjalanan bersama para sahabat beliau. Fa asabahum atsun shadidun, maka mereka tertimpa kehausan yang sangat, dalam keadaan haus para sahabat. Fa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulaini, Rasulullah kemudian mengutus dua orang sahabat min ashabih, ahsibuhu Aliyan wa Zubair. Kata Imran, aku mengira dua orang sahabat yang diutus Rasul itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair. Au ghairahuma, atau selain keduanya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakuma, sesungguhnya kalian berdua, satajidani, kalian akan menjumpai imra'atan, seorang perempuan, bimaganin kada wa kada. Ini beliau mengutus dua orang sahabatnya dan beliau menyatakan, kalian nanti akan berjumpa dengan seorang perempuan. Maha ba'irun alaihi muzadatan. Dia dengan ontanya, alaihi, di atas ontanya itu ada muzadatan. Mazadah itu apa? Tempat air yang dari kulit. Gentong yang dari kulit. Nah, ada dua. Nah, perempuan itu nanti akan membawa air dengan baik apa, tempat air yang terbuat dari kulit, membawa dua. Fatiyani biya, maka baik datangkan perempuan itu kepadaku. Nah, tentunya mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang gaib. Naam. Rasul tidak ada janjian dengan perempuan ini. Tatkala beliau dan para sahabatnya membutuhkan air, ya, maka Allah menunjukkan kepada beliau ada seorang perempuan yang nanti akan membawa air. Maka beliau mengutus dua orang sahabatnya untuk menemui perempuan tadi. As-sahabiyani ya'tiyanil mar'ah. Kedua para sahabat itu mendatangi perempuan tadi yang disebutkan Rasulullah. Fayajidanaha qad raqibat baina muzadatain 'alal ba'ir. Keduanya menjumpai perempuan tadi menaiki di antara naik di antara dua tempat air dari kulit tadi. 'Alal ba'ir di atas unta. Muzadatan kirbatani min jildin. Kirbah. Gentong yang terbuat dari tempat air yang terbuat dari kulit. As-sahabiyanil mar'ah, maksudnya berkata dua sahabat tadi kepada perempuan itu. Ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kamu menghadaplah kepada Rasulullah. Al-mar'ah, perempuan tadi tas'al bertanya, "Waman Rasulullah? Rasul itu siapa?" Ini perempuan musyrikah ini ya, bukan muslimah. Orang ini menyatakan, "Rasul itu siapa? Rasulullah itu siapa? Hada sabi'i, apakah sabi'i? Sabi'i ai al-tariq li abaihim." Orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyangnya itu disebut sobi, orang yang murtad dari agama nenek moyangnya dijuluki sobi. Maka perempuan ini tadi juga menyatakan apa yang dimaksud Rasulullah itu sobi, orang yang meninggalkan agama nenek moyangnya. Sahabayani, dua sahabat tadi menyatakan walladzina ta'nin, dia adalah orang yang kamu maksudkan. Betul. Wa Rasulullah haqqan. Dia itu betul Rasulullah. Naam. Ta'til mar'ah ila Rasul. Maka perempuan tadi pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'muru ayakhudha min muzadataiha. Lalu Rasulullah merintahkan untuk diambil dari dua tempat air dari kulit tadi. Wa yudha'u fil ina, dan diletakkan di dalam bejana. Summa yaqulu fil ma, masyaallah ayyakul. Kemudian Rasulullah mengucapkan sesuatu di air itu. Summa adal ma fil muzadatain. Kemudian baik, air itu pun dibalikkan kembali ya, di tempat air yang terbuat dari kulit tadi. Nah, jadi diambil air dari tempat itu diletakkan ke bejana. Kemudian Rasul membacakan sesuatu di air yang di bejana. Setelah itu air yang di bejana dibalikkan lagi. Nah, ke tempat, ke kantong kulit tadi. Nah, summa amar batil muzadataini, kemudian Rasulullah merintahkan untuk dibuka lagi ya, dua kantong, dua bejana kulit tadi. Fa futihata, dibukalah oleh dua sahabat itu, atau dibukalah dua bejana, dua tempat air tadi dari kulit tadi. Summa amaronas famala'u aniyatahum, kemudian Rasul perintahkan manusia, perintahkan para sahabat untuk memenuhi bejana-bejana mereka. Disebutkan sekitar 80 sahabat yang ikut dalam kelompok ini, perjalanan ini. Nah, semuanya diminta untuk memenuhi bekalnya sendiri-sendiri ya, dengan air tadi itu. Wa askiyatahum, dan juga memberikan minum ternak-ternak atau tunggangan-tunggangan yang dibawa, diminta untuk minum, dan juga ternaknya juga diminta untuk memenuhi bejana-bejana untuk dipakai bekal. Falam yada'u ayatruku ina'an, mereka tidak meninggalkan bejana. Wala saqa'illa mala'u, mereka tidak meninggalkan bejana, tidak pula sako ya, untuk ngasih minum, kecuali tempat air itu masih dalam keadaan penuh. Padahal bejana, ya air yang tadi ada airnya itu diambil terus, tapi nggak berkurang-kurang. Padahal tadi ada menyebutkan 80 atau lebih. Semuanya sahabat ngisi air dari bejana-bejana mereka. Mereka minum juga tunggangan-tunggangannya. Air itu tidak berkurang. Qala Imran hatta kana yukhayyalu ilayya anna lam tajid illa imtila. Sampai dikhayalkan, dikhayalkan kepadaku bahwa tidak bertambah kecuali penuh. Terus penuh, diambil penuh, diambil penuh, diambil penuh. Tidak berkurang air itu. Ya'muru Rasul sallallahu alaihi wasallam ayub syata sawbal mar'ah. Lalu Rasulullah merintahkan agar kainnya perempuan tadi dibentangkan. Suma amaru ashabahu ayahduru syai'an min zadihim. Kemudian Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk membawa sesuatu dari bekal mereka. Para sahabat diminta mengambil bekal-bekal mereka. Diambil sedikit bekal mereka, dikumpulkan jadi satu di kainnya perempuan tadi. Hatta mala'alaha saubah. Sampai penuh kainnya perempuan tadi. Nah, ini Rasulullah pengen membalas kebaikan perempuan tadi karena airnya. Jadi Rasul kasih hadiah, kasih ganti. Para sahabat yang bawa bekal diambil sedikit, dikumpulkan jadi satu sehingga penuh kainnya perempuan tadi dengan perbekalan, ada korma dan macam-macam. Nah, sebagai ganti dari air yang tadi diambil. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lil mar'ah. Rasulullah menyatakan kepada perempuan tadi, idhabi, pergilah kamu. Fa inna lam na'khud min ma'iki syai'an. Sesungguhnya kami tidak mengambil sedikit pun dari airmu. Airnya tadi dibalikkan lagi ke tempat perempuan tadi, diambil sedikit, Rasul membacakan suatu, kemudian dibalikkan lagi ke dua bejana kulit. Dan tidak diambil sedikit pun oleh Rasul dan juga para sahabatnya. Dan tidak berkurang sedikit pun airnya. Walakin Allah saqana, tetapi Allah yang berikan minum kepada kami. Airnya tidak berkurang. Bahkan perempuan ini pulang dengan membawa makanan yang banyak dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ta'khudzul mar'atu azzada wal muzadataini. Perempuan tadi ngambil bekal yang tadi dikumpulkan oleh para sahabat di kainnya dan juga dari tempat air yang terbuat dari kulit miliknya yang masih penuh airnya, tidak berkurang sedikit pun. Wa ta'ti ahlaha, kemudian mendatangi keluarganya. Al mar'ali ahliya, berkata perempuan itu kepada keluarganya, jiktukum, aku datang kepada kalian, min indi ashorin nas, dari sisi manusia yang paling mahir sihirnya. Ini perempuan yang ngira Rasul itu tukang sihir. Karena air itu diambil enggak berkurang sedikit pun. Ya. Masih penuh, masih penuh. Padahal tadi disebutkan 80 orang ngambil untuk bejananya, 80 orang untuk minum dan juga untuk ngasih minum tunggangannya. Tidak berkurang sedikit pun air itu. Nah, maka dia menyatakan orang yang paling hebat ilmu sihirnya. Aina la Rasulullah haqqan, atau yang benar dia itu utusan Allah yang sebenarnya. Ya'ti ahlu dzalikal hiwa alhayy ila Rasul. Maka ahlu dzalikal hiwa, hiwa itu alhayy, kampung. Kampungnya perempuan itu tadi mendapat cerita dari perempuan ini kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuslimu kulluhum. Akhirnya mereka masuk Islam seluruhnya. Nah, karena takjub dengan apa yang dilihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Baik. Ini dua mukjizat yang disebutkan di sini. Dan tentunya ada kitab khusus yang membahas mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dari hadis yang kedua ini, mu'alif rahimullah menyebutkan beberapa faedah darinya. Qala yustafadu min hadhil mu'jizah. Diambil faedah dari mu'jizat ini. Ini mu'jizat yang pertama dan yang kedua ya, dari dua hadis ini. Yalfitur Rasul sallallahu alaihi wasallam nadar ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik perhatian pandangan para sahabatnya, ila annal ma'al mubarak, bahwasanya air yang dibarokah itu, alladzi yanba'u min bain asabihi, yang memancar di antara jari jemari beliau, innama barakatu minallah wahdah, bahwasanya barokahnya itu datangnya dari Allah saja. Alladzi khalaqa hadhil mu'jizah, Allah lah yang telah menciptakan mukjizat ini. Wa hadza hirsun minar rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah semangat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tauji ummatihi, untuk menunjukkan umatnya ila tauhid, dalam masalah tauhid. Beliau tekankan air yang memancar dari jari jemari ini datangnya dari Allah, bukan karena keahlian Rasulullah. Ini semua datangnya dari Allah. Ini pelajaran tauhid kepada para sahabat. Wa ta'alluqihim billahi wahdah, dan juga taujih beliau kepada umatnya untuk hanya menggantungkan diri kepada Allah saja. Naam, hanya menggantungkan kepada Allah saja. Wa li hadza qal, oleh karena itu beliau menyatakan, wal barakatu minallah, barakah itu datangnya dari Allah, bukan dari yang lainnya, datang dari Allah. Naam. Baik, sehingga karena datang dari Allah, bersyukurnya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ini pelajaran tauhid. Yang kedua, qad yutli'ullahu rasulahu, kadang Allah menampakkan kepada rasulnya, ala ba'dil mughayyabat, sebagian perkara-perkara yang gaib, indama yuridu, tatkala baik menginginkannya. Menginginkan ini wallahu a'lam, ini fa'ilnya mungkin Allah. Allah yang menginginkan untuk menampakkan perkara yang gaib kepada rasulnya. Bisa jadi juga rasul pengen melihat. Nah, ini yang pertama. Rasulullah kadang dinampakkan perkara yang gaib karena memang diinginkan. Wa indal luzum, tatkala, dan yang kedua, tatkala memang dibutuhkan. Luzum, sesuatu yang wajib, mesti. Walidzalika akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah mengkhabarkan ashabau, para sahabatnya, an makanil mar'ah, tempatnya perempuan tadi, allati tahmilul ma, perempuan yang bawa air tadi. Kenapa? Waktu itu Rasul dan para sahabatnya butuh air. Maka ditampakkan mukjizat ini, makna wa indal luzum. Nah, tatkala memang dibutuhkan itu. Para sahabat butuh air, baik. Maka ditampakkan sesuatu yang gaib, Rasul dikhabarkan di tempat sana nanti ada perempuan yang membawa air dua bejana kulit. Nah, yang ketiga, kanal musyrikuna yakun liman aslama, orang-orang musyrikin mereka menyatakan tentang orang-orang yang masuk Islam, sobi, digelari dengan sobiu, aitariku dini abai, orang yang meninggalkan agama nenek moyangnya. Alladzina yad'unal awliya min dunillah, nenek moyang mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada wali-wali selain Allah. Nenek moyang mereka agamanya syirik. Nah, kenapa orang yang masuk Islam itu digelari sobi? Liyusrifun nas anhu, agar manusia berpaling darinya. Wayadumunahu, agar manusia mencelanya, agar orang-orang tidak senang. Maka dikasih gelaran-gelaran jelek. Sobi. Wa fi asrina, dan di zaman kita ini, man da'ila tauhid, ada orang yang menyeru mendakwakan tauhid. Wa amara bidua ilai wahdah, yang memerintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah saja. Naam. Wa hadzara man da'a ghairallahi, dan mereka mengingatkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Minal anbiya wal aulia, yang mana mereka berdoa kepada para nabi dan juga para wali. Hasba amrillahi wa rasuli, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Qala nas'anu wahabi, maka digelari orang yang berdakwah kepada tauhid sebagai wahabi. Ini di zaman kita ini. Apa tujuannya? Lisrifunas an da'watihi, agar manusia berpaling dari dakwahnya. Nah, ini persis dengan perbuatan orang-orang musyrikin. Orang-orang yang meninggalkan agama nenek moyangnya, agama kesyirikan, menuju tauhid digelari sobi. Sekarang ini, nah, para duat yang menyuruh tauhid digelari wahabi. Bahkan bukan hanya dai-nya, orang-orang yang bukan dai-nya juga digelari wahabi. Nah, dan sekarang betul-betul getol disuarakan kebencian kepada wahabi dan juga kepada negara Saudi yang mereka gelari sebagai wahabi. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Sampai enam seorang kiai menyatakan dhammul wahabi, mencela wahabi itu lebih utama dibandingkan wiridan. Naam. Ini dikuar-kuarkan tentang masalah wahabi. Semua yang tidak cocok dengan golongannya disebut wahabi. Baik. Tujuannya apa? Agar manusia membenci mereka, berpaling dari mereka. Naam. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Baik. Bermunculan di dunia maya orang-orang yang mengaku mantan wahabi dengan pengakuan-pengakuan dusta tentang wahabi. Nah, ingin membuat citra duat ila tauhid itu jelek ya, di mata masyarakat. Persis baik dengan apa yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seruan Rasulullah kepada tauhid ditolak orang-orang musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab menolak. Kenapa? Tidak masuk akal. Wong biasanya menyembah Tuhan yang banyak, kok disuruh menyembah Tuhan yang satu? Menyembah Tuhan yang banyak aja keinginan mereka belum tentu tercapai semuanya, apalagi Tuhannya cuma satu. Mereka tolak ajaran Rasulullah karena tidak biasa dengan masyarakat yang ada pada saat itu. Ajaran yang nyeleneh. Tidak sama dengan apa yang sekarang mereka jalankan dan nenek moyang mereka yang mereka jalankan. Ini ajaran baru. Sehingga ditolak. Tidak masuk akal. Itu pada zamannya Rasulullah. Sehingga orang-orang yang menyuruh tauhid digelari sobi. Sama dengan zaman sekarang ini, orang-orang yang menyuruh tauhid digelari wahabi. Kalau dulu yang menentang Abu Jahal, Abu Lahab, kalau sekarang juga ada yang namanya Abu. Nah, yang menolak itu. Kenapa? Tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Itu adatnya orang Arab, sehingga harus ditolak. Sama-sama ditolak. Nah, kalau dulu Abu Jahal, Abu Lahab, sekarang juga ada abunya juga yang menolaknya. Nah, ini khan fidina azani wa azakumullah. Kata beliau, li'annahu fi nadhrihim kasabi, karena menurut pandangan mereka penyeru tauhid itu seperti sabi'i fi nadhril musyrikin. Sama dengan pandangan musyrikin kepada orang-orang meninggalkan agama nenek moyang mereka digelari sabi'i, sekarang juga sama. Orang yang berdakwah tauhid, berdakwah sunnah, digelari Wahabi. Nah, orang-orang yang dakwahnya mengajak kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Kalau kami tidak menyeru kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, karena sejak dulu kami sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah, menolaknya. Baik. Persis. Wasya Allah antakunal kalimah wahabi nisbah ilal wahab. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah, kata Wahhab itu dinisbahkan kepada Al-Wahhab. Wahuwa ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Alladhi wahabalahu tauhid, yang menganugerahkan tauhid. Nah, sehingga kalau apa digelari Wahhab itu nisbahnya kepada Allah. Kalau nisbahnya kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak tepat, mestinya Muhammadi. Tapi mereka gelarnya Wahabi. Naam. Faedah yang keempat. Al-mukafa'atu 'alal ihsan. Membalas kebaikan. Ya, dikasih kebaikan maka balas kebaikan, meskipun kepada orang kafir yang telah memberikan kebaikan. Ini contohnya ini. Perempuan ini musyrikah. Memberikan kebaikan berupa air, meskipun tidak berkurang airnya, tapi dibalas oleh Rasulullah. Dikasih makanan. Ya. Amara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam antukafi al-mar'ah. Rasulullah Sallam memerintahkan untuk membalas perempuan tadi, allati a'tathum qalilan minal ma', yang telah memberikan kepada mereka sedikit dari air. Famal'a saubaha zadan, maka dipenuhi kainnya dengan zat, perbekalan. Ba'dana adalah al-ma', setelah Allah kembalikan airnya, airnya enggak berkurang, ya. Maka malah dia dapat tambahan bekal. Walam yanqus minhu syai'un, tidak berkurang sedikit pun air itu. Wa qala laha walakin Allah saqana, kata Rasulullah, akan tapi Allah telah berikan minum kepada kami. Baik. Jadi tatkala ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka balaslah kebaikannya, meskipun itu orang kafir, ya. Selama tidak mengorbankan agama kita. Yang kelima, laqad ta'atharat al-mar'atu bihadhil akhlaq, dan sungguh perempuan tadi terpengaruh dengan akhlak yang baik itu. Wal mu'amalah thayyibah, perlakuan yang baik itu. Allati laqiyatha minar rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dia terima dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia jumpai dari Rasulullah. Wa sahabatihi, dan juga dari para sahabat Rasulullah. Fa'adat ila qaumiha, dia kembali ke kaumnya. Taqulu lahum, dia menyatakan kepada kaumnya, innahu la Rasulullah haqqan, sungguh itu adalah utusan Allah yang benar. Wa takun natijah, dan hasilnya, hasil dari ucapan dia, ayuslima ahluha, keluarganya masuk Islam. Baman ma'um jami'an, dan yang bersama mereka seluruhnya. Ini hasilnya, ya, lewat tangan perempuan ini tadi masuk Islam kaumnya. Karena melihat dari kejadian yang ada pada Rasul dan juga para sahabatnya. Yang terakhir, yang keenam, bihada al-khirsu ala tauhid, maka dengan ini semangat di atas tauhid. Wa bihadhil akhlaq al-hasanah, dan juga dengan akhlak yang baik. Nasarallahu al-muslimin, Allah menolong kaum muslimin. Kapan Allah menolong kaum muslimin? Tatkala umat ini di atas tauhid dan di atas akhlak yang baik. Wantasarul Islam fil ma'murah, dan Islam itu menyebar fil ma'murah di dunia. Yauma tarakal muslimun at-tauhid wal akhlaqal fadilah, pada hari yang kaum muslimin telah meninggalkan tauhid, telah meninggalkan akhlak yang mulia. Kasabab Abdul wal hawan, maka mereka ditimpa oleh kehinaan dan kerendahan. Wal izzalahum, tidak ada kemuliaan bagi mereka illa birujul tauhid wal akhlak, kecuali jika kembali mereka berpegang dengan tauhid dan akhlak yang baik, baru mereka mendapatkan kemuliaan. Mulianya orang-orang generasi pertama karena mereka berpegang dengan tauhid, karena mereka di atas akhlak yang baik. Baik. Walan surannallahu may yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah akan menolong orang yang menolongnya. Sungguhnya Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Ini faedah yang disebutkan oleh mualif rahimahullah. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah juga memberikan faedah dari hadis ini. Di antaranya taharatul jildil mayyit, sucinya kulit bangkai ya, jika sudah disamak. Di sini perempuan tadi membawa air dari dengan kantong kulit ya. Kantong kulit, kulit hewan ya. Mungkin itu juga bangkai ya. Kalau itu disembelih, sembelihnya musyrikin, itu enggak halal. Maka jika kulit bangkai itu disamak, maka dia suci, enggak najis lagi. Maka Rasul pun dengan sahabatnya minum air dari situ, mungkin juga wudu di situ, menunjukkan sucinya. Naam. Hingga ini riwayat ini juga dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram dalam bab Al-Aniyah ya. Bab bejana, bejana kulit. Baik. Ini sebagian pendapat para ulama kulit bangkai yang disamak kemudian dia menjadi suci itu hewan-hewan yang memang halal untuk dimakan. Di hewan-hewan yang bukan hewan yang haram ya. Kalau babi, anjing, hewan-hewan yang haram untuk kita makan, itu kulitnya meskipun disamak maka tetap najis, tidak menjadi suci karenanya. Karena riwayat Rasulullah melihat ada bangkai kambing yang diseret ya, maka Rasul kasih saran kulitnya bisa disamak. Nah, penyamakan kulit bangkai itu ibarat penyembelihannya ya. Jadi bangkai binatang halal yang mati tidak disembelih, dia bangkai. Nah, maka kulitnya bisa dimanfaatkan, disamak, bisa untuk tempat air dan macam-macam. Dengan disamaknya kulit bangkai itu menjadi suci, bukan menjadi halal. Ya, dibedakan suci dan halal. Halal itu untuk dimakan, suci itu untuk disentuh. Nah, jadi kulitnya yang sudah disamak dia suci, bisa dipegang, air yang dipakai tempat air, airnya tidak najis. Nah, tapi tetap tidak boleh dimakan karena bangkai. Jadi ini bedanya antara menjadikan suci, tidak menjadikan halal untuk dimakan. Boleh untuk dipegang tapi enggak boleh untuk dimakan. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Juga beliau menyebutkan faedah di sini, di antaranya bolehnya bercakap-cakap dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, lil hajah. Di sini berbicara dengan perempuan yang bukan mahramnya, lil hajah. Nah, maka beliau contohkan bicara pembicaraan yang perempuan yang bukan mahramnya, yang wajar, yang seperlunya ya. Beliau contohkan misalnya menyapa istri dari saudaranya, iparnya, yang bukan makhramnya, boleh sekedar bicara, sekedar menyapa, boleh. Yang tidak akan menimbulkan fitnah. Baik. Khonifidina azani wa azakumullah, juga beliau memberikan faedah, tapi faedah ini faedah apa? Faedah pancingan kepada tulab. Nah, diambil faedah dari hadis ini, bolehnya perempuan safar sendirian. Karena perempuan ini safar sendirian. Nah, beliau memancing para tulab. Baik. Ininya tidak bisa diambil untuk itu. Kenapa? Perempuan ini bukan muslimah. Dia musyrikah. Musyrikah enggak apa mendapat apa enggak terkena aturan dalam Islam. Nah, kecuali kalau sudah masuk Islam. Sehingga tidak bisa diambil faedah darinya. Bolehnya safar sendirian. Karena Rasul enggak menegurnya di sini. Dari waktu ini enggak menegur kenapa kok? Kenapa kok safar sendirian? Baik. Tatkala ketemu, tatkala sahabat ini ketemu dengan perempuan tadi, dia menyatakan perjalanan ke tempat air itu sehari semalam. Ya, perjalanan ke tempat air itu untuk ngambilnya sehari semalam. Baik, ini sudah jarak safar. Naam, wallahu alam shawab. Itu tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah nanti kita akan masuk tentang kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam shawab. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.